Bismillahirrahmanirrahim. Alafa bima awaitani laqulanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ayah kala iblis lam ablas wa ayas wa rahmatillah maka berkata iblis ketika menyesatkan dan putus asa dari rahmat Allah, fa bima awaitani, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, laqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh-sungguh aqudanna lahum, aku akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Ayala azzamanna sirat, sungguh-sungguh pasti aku akan menghalangi jalan yang lurus. Wala as'a wa yatajuhdi ala saddin nas'an, dan pasti aku akan bersungguh-sungguh untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa adam sulukihim iya, sehingga manusia tidak mau berjalan di atas jalan yang lurus. Semalatiannahum min baina aydihim, kemudian kami akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka, min jami'il jihad wal jawanib, dari segala sisi, min kulli tariq, dari segala jalan. يتمكنون فيه من إدراك بعضهم بعض مقصوده فيهم. Dan dari segala bentuk jalan, sehingga mereka mampu untuk menguasai manusia, mengetahui maksud tujuan manusia. Ulama alim al-khabith annahum du'afa, qad taghlibu al-ghaflah ala kathir minhum, wa kana jaziman bibadli majhudihi ala ighwaihim dhanna wa sidqi dhannihi faqal wa la tajidu aktharahum shakirin. Maka tatkala iblis Al-Khabis yang jelek, yang jahat, mengetahui bahwa mereka juga adalah orang-orang yang lemah, makhluk yang lemah, dan maka tatkala iblis mengetahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang lemah, kadang bisa dikalahkan dengan lalai, sering lalai, setan masuk. Dan iblis bersungguh-sungguh di dalam mencurahkan dengan segala daya dan upayanya menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan dia menyangka seraya berkata, wala tajidu aktsarahum syakirin, maka engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka bersyukur pada Allah. Innal qiyama bisyukur min sulukis siratal mustaqim, karena seorang menegakkan atau bersyukur Allah Subhanahu wa taala adalah suluk siratal mustaqim, jalannya berjalan di atas siratal mustaqim. Maka mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Tetapi iblis yuridu saddihim an, ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Iblis ingin menyesatkan manusia supaya tidak menegakkan perintah-perintah Allah. Qala ta'ala innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya iblis mengajak kawannya, mengajak golongannya untuk menjadi penghuni api neraka. Wa innama nabbahana Allah ala ma qala wa 'azama ala fi'li. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari ucapan iblis. Dari apa yang diniatkan secara tekad bulat oleh iblis untuk benar-benar menyesatkan manusia dari jalan Allah. Oleh karena itu, linakhudz minhu hadrana wa nasta'id li'aduwina. Hati-hati, bersungguh-sungguh, bersiap-siap menghadapi musuh kami, musuh yaitu iblis. Wa nahtariz minhu bi'ilmina, dan kita berjaga-jaga dengan ilmu kita, bituruq allati ya'ti minha, dengan jalan-jalan yang ada darinya, madakhil, pintu-pintu syaitan, pintu iblis. Hati-hati. Allati yanfadh minha, falau ta'ala alina bidhalika akmala ni'mah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua dengan kesempurnaan nikmat yang sangat sempurna. Wallahul musta'an. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.